Siapakah yang menjadi sasaran perintah dan larangan? Yang menjadi sasaran perintah dan larangan adalah mukallaf, yaitu orang yang sudah baligh dan berakal. Baligh berarti tidak termasuk anak kecil. Anak kecil tidak dibebani perintah dan larangan sebagaimana beban yang ditujukan kepada orang yang sudah baligh. Akan tetapi anak kecil hendaknya diperintah melaksanakan ibadah setelah mencapai usia tamyiz sebagai latihan baginya untuk mengerjakan ketaatan. Dia hendaknya juga dilarang mengerjakan perbuatan maksiat supaya terbiasa meninggalkannya. Berakal berarti tidak termasuk orang gila. Orang gila tidak dibebani perintah dan larangan. Namun, hendaknya dia dicegah dari segala tindakan aniaya terhadap orang lain dan dicegah agar tidak melakukan kerusakan. Kalau dia mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, maka perbuatannya itu tidak sah, karena tidak ada niat ketika melakukannya. Meskipun begitu, kewajiban membayar zakat dan hak-hak yang berkaitan dengan harta tetap berlaku bagi anak kecil dan orang gila, karena kewajiban ini berkaitan dengan sebab-sebab tertentu. Jika sebab-sebab tersebut ada, maka berlakulah hukum tersebut. Dalam hal ini yang dilihat adalah sebabnya, bukan melihat kepada pelakunya. Beban perintah dan larangan ini berlaku secara keseluruhan bagi kaum muslimin dan orang-orang kafir. Akan tetapi, pelaksanaan perintah tersebut tidak sah selama yang melakukannya masih dalam kekafiran. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Quran Surat At-Taubah ayat 54. Namun begitu, dia tidak diperintah untuk mengqadanya jika telah masuk Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Quran Surat Al-Anfal ayat 38. Begitu pula berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Al-As. Amma alimta ya Amru annal islama yahdimu ma kana qablahu. Tidakkah kamu tahu wahai Amr bahwa Islam itu menghancurkan hal-hal yang sebelumnya? Hadis riwayat Muslim. Seseorang hanya akan dikenai hukuman jika tidak mau mengerjakan perintah bila dia mati dalam keadaan kafir. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala tentang jawaban orang-orang yang berbuat dosa ketika mereka ditanya, Masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin, walam naku nut'aimul miskin, wa kunna nahudu ma'al kha'idin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, hatta atanal yakin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Quran Surat Al-Mudathir ayat 42 sampai 47.